Lupakanlah dunia dan tenangkanlah jiwa. Jangan muram durja, jangan kau sia-sia menghabiskan usia yang masih muda belia. Lupakanlah dunia dan tenangkanlah jiwa. Jangan muram durja, jangan kau sia-sia menghabiskan usia yang masih muda belia. Jangan habiskan usia karena